Mitra bisnis sejumlah ekonom menyarankan kepada Presiden Jokowi bahwa yang harus dilakukan saat ini untuk menggairahkan dunia usaha adalah menurunkan pajak usaha. Selain itu, seiring harga migas yang terus turun, pemerintah disarankan untuk menurunkan tarif listrik dan gas bagi industri. Ini manfaatnya akan langsung dirasakan dibanding belanja infrastruktur yang baru terasa pada jangka menengah dan jangka panjang. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, bagaimana pendapatnya soal ini? Kalau tanya saya sih berkomentar cuma satu. Strukturisasi industri kita dari hulu, ya, intermediate sampai ke hilir itu nggak jadi satu. Jadi buat apa kita bicara yang disebut pajak dan lain-lain, insentif. Sekarang posisi industri antara hulu sampai ke hilir aja belum ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Jadi buat apa kita bicara yang non-fundamental? Di satu sisi, hulu sampai ke hilir industrinya itu kan membutuhkan yang disebut kebijakan-kebijakan baru. Setelah ada pemerintah baru namanya terproteksi industri ini. Tapi pemerintah di satu sisi fokuskan bahwa yang ditarik di lapangan dimanapun secara finansialnya pajak kita-kita semua diliatin udah kayak polisi. Jadi bagaimana sebuah industri itu bisa berjalan kalau memang kebijakan baru tidak ada, tapi di satu sisi kita diperiksa sini, diperiksa sana. Jadi kasus demi kasus terjadi di pasar, kasus demi kasus terjadi di semua sektor industri. Bagaimana orang bisa nyaman, tidak ada kebijakan-kebijakan baru itu loh. Jangan berbicara pajak, insentif pajak, itu jauh sekali. Fundamentalnya dulu deh, koordinasi, integrasi antara kementerian dengan kementerian koordinasi. Domain-domain itu dijadi satu dulu, antara perindustrian, perdagangan, ya, serta menteri keuangan, kemudian perdagangan, itu disatukan dulu. Pertanian, itu integrasinya dijalanin dulu, semua industri akan jalan. Tapi kalau domainnya jalan masing-masing, Menko-nya juga nggak tegas, ya susah. Industri tidak akan berjalan. Itu kan penopang ekonomi. Nggak usah bicara yang lain-lain lah, ini fundamental kok. Itu nanti otomatis. Kalau memang pemerintah mau kasih insentif pajak, ya silakan. Dengan kondisi keuangannya negara juga kembang-kempis, kan mana ada istilah insentif keringanan-keringanan. Yang harus diperbaiki adalah yaitu fundamental industri integrasinya dulu deh. Jika dijelaskan lebih lanjut masalah-masalah sektor hulu hingga hilir di industri nasional seperti apa yang nyata masih belum bisa selesai hingga saat ini, Pak Ahmad? Contoh industri hulu yang TPPI kita ribut sudah hampir satu kabinet, dua kabinet, kabinet ketiga itu kan hulu, sampai ke hilirnya mana? Siapa yang akan mengembangkan Chandra ASI 20 lagi di Indonesia umpamanya, sampai ke hilir gimana? Itu loh kebijakan-kebijakan itu yang harus dikasihkan. Seperti ada orang yang mau invest petrochemical dari hulu. Kalau perlu, pemerintah kasih dong tanah pemerintah diikat 70 tahun sebagai kebijakan apa, gratis. Kok negara lain bisa, kita nggak bisa. Nah, itu yang disebut integrasi industrinya nggak jalan. Penopang ekonominya anjlok. Kalau ada birokrasi kan sudah DNA-nya Indonesia. Tapi membuat kebijakan baru itu, saya lihat menteri-menteri baru pada nggak berani. Itulah yang menjadi kendala buat industri hari ini, ya kita turun terus, gitu. Kalau bicara ujung ke ujung, selama yang namanya industri tidak terkoneksi dengan baik, ya, kita ini kan bagian daripada mempekerjakan para pekerja, lapangan kerja. Itu yang perlu dibicarakan adalah kembali lagi ke bahasa integrasi industri dulu deh. Nggak ada obat lain, nggak ada kebijakan lain yang bisa menopang saat ini. Sekarang kayak Krakatau Steel, tidak berjalan sempurna. Kenapa pemerintah masih diem? Baja di mana-mana bermasalah. Itu hulu kan? Kenapa nggak diurus? Kenapa kita punya hulu smelter dari zaman kabinet ke kabinet belum selesai juga dibikinin, sampai sekarang juga belum selesai-selesai. Itu kan hanya sebuah kebijakan dan disebut keputusan politik. Tidak ada fokus sama sekali. Domainnya jalan sendiri-sendiri. Harapan kita adalah sekarang dengan adanya Menteri Koordinator Perekonomian yang baru, mudah-mudahan itu terpanggil di dalam satu meja bunder, terintegrasi lah gitu. Perindustrian sama perdagangan itu aja belum akur berdua. Yang mana ekspor, yang mana dalam negeri. Masing-masing punya PR masing-masing, masing-masing punya objektif. Kenapa nggak disatukan dulu sama pertanian? Bertiga itu dulu deh, itu akan menopang industri naik kok, garansi itu. Demikian Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia, Ahmad Wijaya. Saya Gery Sadewa.